Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, Hasanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Kunjungan Raja Arab Saudi Raja Salman beberapa waktu lalu cukup memberikan kesan tersendiri bagi rakyat Indonesia, khususnya kaum muslim. Ada momen yang cukup mengagetkan sebagian kalangan kaum muslim di tanah air, saat Raja Salman tanpa ragu menyalami kaum wanita. Bahkan momen pertemuan Raja Salman yang tanpa ragu bersalaman dengan Ibu Puan Maharani menjadi viral dan tersebar di dunia maya. Bagi sebagian masyarakat, peristiwa ini cukup mengagetkan. Mengingat Raja Salman adalah raja negeri yang menerapkan syariat Islam, bahkan bergelar pelayan dua tanah suci. Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah syariat agama membenarkan seorang laki-laki bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya? Ataukah memang ada kondisi tertentu yang membolehkan laki-laki bersalaman dengan wanita? Apa alasan raja dan para menteri dari Kerajaan Saudi Arabia itu bersalaman? Tentu yang lebih berhak untuk menjawabnya adalah pihak Kerajaan Saudi Arabia sendiri. Tapi kalau kita khusus bicarakan tentang bagaimana hukum bersalaman, antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, memang kebanyakan para ulama umumnya sepakat bahwa hal itu tidak dibenarkan. Apa yang tidak boleh dilihat, maka itu juga tidak boleh untuk disentuh atau dipegang. Walaupun memang tetap saja ada ikhtilaf juga, ada sebagian ulama yang mengatakan dalam kondisi tertentu hal itu dibolehkan, misalnya untuk para wanita yang sudah pada usia yang lanjut yang ghairu mustahah, yang memang tidak layak lagi untuk bernafsu dengan wanita itu, ataupun dengan mahram, ataupun dengan anak kecil. Tapi ketika bicara dengan wanita yang dewasa, yang baligh, memang kita juga menemukan ada hadis-hadis yang sahih di mana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersentuhan tangan dengan wanita, dan kita juga menemukan hadis-hadis yang sahih di mana Nabi tidak mau bersentuhan tangan dengan wanita. Nah, di antara hadis-hadis yang mengatakan bahwa Nabi tidak menyentuh wanita adalah ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Aisyah tidak memegang tangan para wanita ketika para wanita itu berbaiat pada Nabi. Rasulullah itu tidak pegangan tangan, tidak bersalaman dalam konteks berbaiat itu. Sehingga dari sanalah banyak ulama yang mengatakan memang tidak boleh pada dasarnya. Tetapi di dalam hadis-hadis yang sahih juga kita ketemukan ada hadis di mana Nabi itu dipegang tangannya oleh budak wanita dari Madinah. In kanatil amatu min ima'i ahli Madinah la ta'khudha bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa tantaliqu bihi haitsu sya'at. Jadi ada seorang budak di antara budak-budak Madinah itu memegang tangan Rasulullah, lalu memegangnya dan membawanya kemana saja dia suka. Hadis ini bukan hadis yang dhaif, hadis ini adalah hadis yang sahih. Yang dari sana kemudian nanti ada sebagian ulama mengatakan itu adalah khususiyah Rasulullah, beliau dipegang tangannya tetapi ikut saja karena ini adalah Nabi yang tidak mungkin timbul nafsu dan bisa menjaga dirinya. Tapi nanti sebagian ulama mengatakan bahwa kalau Rasulullah membolehkan berarti pada dasarnya larangan itu bersifat tidak menyeluruh. Ada kondisi-kondisi di mana memang dibolehkan, tapi juga ada kondisi-kondisi yang juga tidak dibolehkan. Dr. Yusuf Al-Qardawi misalnya, di dalam fatwa beliau mengatakan ada kondisi-kondisi tertentu di mana dibolehkan seorang laki-laki bersentuhan kulit dengan wanita, entah itu dengan salaman, dalam keadaan resmi negara dan sebagainya, asalkan itu tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan syahwat, tidak menimbulkan pertentangan umat Islam di dalamnya, dan itu kejadiannya hanya sekali-sekali saja, tidak rutin selalu dilakukan, dan tidak menimbulkan hal-hal yang negatif yang sekiranya menimbulkan dampak-dampak yang lain. Itu menurut Dr. Yusuf Al-Qardawi. Walaupun nanti ada juga sebagian ulama yang tidak setuju dengan pandangan beliau bahwa aslinya memang diharamkan dan seharusnya tidak boleh. Nah, bagaimana pendapat para ulama yang berbeda-beda itu memang menjadi khazanah yang memperkaya dunia syariat Islam, yang bagi kita boleh kita pilih di antara pendapat-pendapat itu, walaupun jumhurul ulama empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali tetap mereka pada posisi tidak boleh untuk bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Tetapi kalau kita bicara tentang hal yang sifatnya darurat, misalnya menolong orang, ya katakanlah dia kecelakaan, tenggelam dan sebagainya, maka dalam hal ini larangan itu menjadi tidak berlaku karena ad-daruratu tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat itu bisa saja membolehkan hal-hal yang tadinya terlarang demi menolong orang yang tenggelam, orang yang kecelakaan dan seterusnya. Tetapi apakah acara kenegaraan bisa dibilang darurat? Tentu saja tidak bisa dikatakan darurat karena ini adalah sesuatu yang memang direncanakan. Dan bisa saja sebenarnya seorang pejabat tidak harus bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya tanpa harus mengurangi etika dan estetika, bisa diatur sedemikian rupa karena ini adalah sesuatu yang bersifat apa yang kita buat saja dalam perasaan kita bagus maka dianggap bagus, menurut perasaan kita jelek maka dianggap jelek, tetapi sebenarnya tidak ada kaitannya dengan masalah kedaruratan karena sifatnya adalah ini buatan manusia saja.